Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca yang ke-53 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَهُوَ وَعْطَفْ إِذْ يعني ظَرْفٌ لِمَا مَضَى مِنَ الزَّمَنِ. Dan sudah kita baca berkali-kali, amilnya mahdhuf. Di sini takdiruhu udhkuru. Udhkuru, ingatlah kalian ketika tatkala ataina, kami datangkan Musa kepada Nabi Musa alaihissalam al-kitab wal furqan, mendatangkan kepada Musa alaihi salam, kami berikan kepada beliau Alkitab, yakni Taurat. Alkitab alif lam lil ahli dhihni, yang ma'ruf bagi mereka, yakni Taurat. Wal furqan, kata Sibuthamin rahimahullah, ini bisa sifat musabbaha atau masdar, bermakna fa'il al-fariq. Karena Al-Furqan itu adalah al-fariq bin al-haqqi wal-batil. Furqan artinya adalah yang memisah antara al-haq dengan kebatilan. Sehingga di sini ataf sifah kepada mausuf. Kalau kitab yang disifatinya Furqan sifatnya, ya sifat Furqan diatapkan ke mausufnya, Alkitab. Kami datangkan kepada Musa alaihissalam Alkitab wal Furqan, bukan dua kitab, tetapi Furqan itu adalah sifat dari kitab tersebut. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, mengambil hidayah dari kitab tersebut. La'alla di sini lita'lil, tahtadu di sini hidayah, hidayah dua-duanya, hidayah al-bayan dan hidayah taufiq. Hidayah adidana wal-irsyad dengan hidayah at-taufiq wal-ilham, agar kalian mengambil ilmu darinya dan mengambil hidayah, bimbingan, dan mendapat taufik darinya dengan sebabnya. Ini mana ayat yang ke-29. Wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, dan ingatlah ketika kami datangkan kepada Musa alaihi salam al-kitab, yaitu Taurat, wal furqan, yang ini sifat dari Taurat, yaitu al-fariq al-haq wal batil, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, mengambil hidayah dari kitab tersebut. Pada ayat ini yang pertama, anna inzalallah al-kutub linnas, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia itu min ni'amihi, ini termasuk nikmatnya. Termasuk nikmat Allah adalah turunkan kitab-kitabnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bal huwa min akbarin ni'am, bahkan diturunkannya kitab-kitab tersebut, dan yang terakhirnya Al-Quran Al-Karim, yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Bahkan itu adalah min akbari ni'am, diturunkannya kitab itu adalah termasuk nikmat yang paling besar. Kenapa demikian? Kenapa turunnya kitab termasuk nikmat yang paling besar? Kata beliau, li'anna nas la yumkinu an yastaqillu bi ma'rifati haqqil khaliq bal wala haqqil makhluq. Karena manusia tidak akan mungkin bisa dengan sendirinya mengetahui hak khaliq, hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa bersendirian mengetahui hak khaliq, bahkan hak makhluk, bahkan hak makhluk tidak bisa mengetahuinya. Sehingga Allah pun turunkan kitabnya untuk menerangkan apa itu hak khaliq dan itu hak makhluk untuk kemaslahatan mereka. Di antara pada ayat ini kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwasanya Musa alaihissalam nabiyun rasul, nabi dan rasul. Lian Allah ta'ala atahul kitab, dan Allah berikannya kitab. Tidak semua nabi rasul, tapi kalau rasul pasti nabi, dan beliau adalah nabi rasul, bahkan termasuk ulul azmi minar rasul. Jumhur ulama, jumhur mufassirin menyatakan termasuk ulul azmi minar rasul adalah Musa alaihissalam. Yang ketiga dua rahimahullahu taala fadilatut Taurah. Namun ini maksud tentunya adalah Taurat yang turun kepada Musa alaihissalam, bukan Taurat yang ada sekarang yang telah ditahrif, ditabdil, yang telah dihapus hukum-hukumnya dimasukkan oleh Al-Quran Al-Karim. Yang berikutnya kata rahimahullah ta'ala ayat ini menunjukkan bayan utu Bani Israel wa tugyanihim, menjelaskan bagaimana pembangkangan Bani Israel, bagaimana tugyan Bani Israel melampaui batas, ya, sehingga ketika mereka diberi Taurat tetap mereka kufur. Padahal dalam kitab Taurat dijelaskan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membangkangnya, mengingkarinya. Berikut di antara ayat ini adalah anna man arada al-hidayah falyatlubha min al-kutubil munazzalah min as-sama. Barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah, maka dicari dari kitab-kitab yang turunkan dari atas, kitabullah. La yatlubuha minal asatir wa qasasir rahban wa qasasir zuhad wal ubad. Ya, bukan mencari hidayah dari dongeng-dongeng, dari kisah-kisah, ya, orang-orang dulu yang kata ahli ibadah, yang zuhud, apalagi dari, ya, ahlul kalam, filsafat. Tapi man arada hidayah falyatlubha min kutubis samawiyah, dari kitab yang diturunkan dari atas. Sehingga tabla rahimahullahu ta'ala fa'ala hadha, kata beliau, ma yujadu fi kutubil wa'zi min al-qasasi an ba'di zuhad wal ubad wa nahwihim. Kata beliau, maka berdasarkan ini, berdasarkan poin yang keenam tadi, barang siapa ingin hidayah hendaklah dia cari hidayah dari kitab-kitab Allah. Apa yang didapati yang ada dalam kitab-kitab wa'id, kitab-kitab yang ditulis terkait dengan nasihat, yang dimasukkan dalam kitab tersebut kisah-kisah sebagian zuhad, kisah-kisah sebagian Ubad dan semisalnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, naqulu dikatibiha wa qari'iha. Kita katakan kepada mereka, para penulisnya, para pembacanya, khairun lakum antabdu, atau lebih tepatnya antubdu linnasi kitab Allah azza wajalla wa masan rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tubsitu dzalik wa tasrahu wa tubassiru bima yanbaghi an yufham. Kata beliau, kita katakan kepada mereka, para penulis buku-buku yang menukil kisah-kisah para zuhad wal ubad dan pembacanya, lebih baik bagi kalian menampakkan, menyampaikan kepada manusia itu kitab Allah, Al-Quran, dan hadis-hadis yang sahih. Kalian paparkan, kalian syarah, kalian tafsir, iya, dengan syarah penjelasan yang bisa dipaham. Hatta yakuna dhalika nafi'an lil khalqi, sehingga ini bermanfaat untuk mereka, untuk makhluk. Li'annahu la tariqa lil hidayah ilallah illa ma ja'a min indillah azza wajalla. Karena tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah ke jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hidayah kecuali dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna sahab beliau Sibut Ibn Rahimahullahu Ta'ala Wallahu alam insya'ad. Wallahu alam insya'ad.